Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Cu di Pojok. Jadi setelah sekian minggu gua nggak ngebuat Pojok, jadi gua di sini mau ngebikin Pojok monolog ya, biar gua nggak lupa dengan podcast yang gua rebrand. Jadi mungkin gue mulai dengan monolog dulu kali ya. Mungkin besok bisa jadi TSJS atau pojok bersama seseorang. Dan untuk hari ini gue menceritakan gimana keadaan mungkin atau rasa gue yang sekarang. Ya, kalau dibilang buat sekarang kan, kayaknya gue masih kosong. Gue masih sering ingat orang, ya ingat si dia, tapi gue kadang gue tuh mikir ya, kadang kok bisa ya gue mikir orang yang belum pernah gue temuin. Belum ya, bukan berarti enggak. Mungkin nanti di tahun ini, ya bismillah aja deh. Tapi yang mau gue highlight di sini, gue itu sekarang sedang ngebangun juga TikTok. Buat apa? Yang pertama gue buat nge-branding diri ya. Nge-branding diri contohnya kayak, oh ini gue ngebikin suatu karakter itu calon gubernur, kayak teman-teman tahu di TSJS itu calon gubernur orang yang gembira, happy, menghibur, yang gak marah tapi gak sedih, tapi dia selalu senyum, selalu bahagia. Nah, kenapa gue bikin karakter itu? Karena gue sendiri masih seperti gue masih belum terima dengan hubungan yang usai kemarin. Kayaknya bukan nggak bukan ke belum terima, tapi nggak terima ya, karena gue mikirnya oh ini kayaknya bakal balik lagi. Gue nggak tahu sih ini bakal balik lagi atau enggak. Mungkin banyak ngedenger ini ya, silakan nanti sendiri. Tapi ya lagi-lagi gue apa ya, gue bodoh banget kalau soal ngomong sendiri. Apalagi di luar dari keilmuan. Tapi gue selalu berusaha untuk ngomong lah. Seenggaknya gue ngomong di podcast biar gak apa ya, gak jadi pikiran sendiri gitu. Jadi bisa gue bagi-bagi juga ke teman-teman. Dan ya di TikTok gue itu lagi live juga, live TikTok. Walaupun aneh banget ya live-nya. Itu suka sampai pagi. Dan gue harus pura-pura ketawa, senyum, kadang pura-pura gombalin orang. Yang padahal gue gak mau gue gombal. Tapi ya brandingan gue udah kayak gitu. Ya, mau gimana lagi? Sampai pada saatnya si dia ini ngecek mungkin gak sengaja kepencet live gue. Dan gue yang kayak mual nih gue. Bisa tiba-tiba mual pas lagi live gue jadi diem ya, dan nggak lama dari itu gue matiin. Ya mungkin karena gue masih pas dia join ya, gue langsung keinget tentang wah tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi gue kayak mual, jadi gue langsung mikir kemana-mana. Dan ya gue nggak nyalain dia juga sih, karena dia orang yang baik. Dan ya ya udahlah, tapi perbandingan gue. Dan juga ternyata pas dia join, brandingan gubernur itu gak bisa ngebuat apa ya, gak bisa ngebendung muka kesedihan muka pas gue baca nama dia. Tapi gak apa-apa sih, sering-sering join juga gak apa-apa sebenarnya. Ya hitung-hitung lah kalau mau dihibur. Tapi tetap sih gue masih berharap mungkin sampai sekarang. Dan dia udah hampir 2 bulan ya, dan gue diam. Gue mau banyak yang deketin, gue tetap merasa ah enggak deh, enggak dulu deh. Kayaknya gue hati gue sekarang ya udah, dan sayang gue ah jual aja lah buat koin ya kan. Ngapain gue cinta-cintaan beneran sama orang, orang gue udah ada. Gue selalu mikir kayak gitu ya, sebenarnya itu salah sih. Tapi kalau nggak dibenerin dari diri sendiri juga, ya nggak bakal terjadi ikhlas itu. Dan gue masih, sebenernya gue sadar, tapi ya gue masih denial aja, biarin aja, mungkin ada kesempatan itu. Karena ya gue yang kayak nungguin aja udah, mau yang deketin orang Palembang juga, mau yang deketin orang Jawa, orang Jakarta, Pulau Jawa, pulau mana kek, ya tetap aja. Kalau udah, ya kalau udah nyatu ya, gimana misalnya ya? Kadang gue bingung ya, dia gimana ya? Di cara misahin setengah jiwa gue yang di situ, gimana ya? Apa dia taruh di sudut-sudut ya? Atau malah dibuang? Gue sih nggak tahu ya. Tapi gue merasa, masih merasa ya, masih merasa setengah jiwa dia masih di gue, masih gue simpan, masih gue kasih kasur ternyaman kok. Ya yang sekarang gue juga ngebangun lagi, mungkin Instagram gue udah mulai jarang, WhatsApp gue udah mulai jarang, Spotify ini jarang, dan gue kayak lebih fokus ke ngebangun branding di TikTok sih. Karena TikTok itu bisa ngebuat nge-branding itu dari branding pribadi, personal branding, sama misal kalau kita mau ada produk itu bisa melewatin di TikTok. Yang jadinya kayaknya manfaatnya lebih gede gue main sosmed itu di TikTok deh, daripada di sosial media lain yang gue belum tahu gimana cara kerja yang sesungguhnya. Tapi gue di TikTok juga enggak kayak yang wah gue expert nih di TikTok, enggak sih. tapi gue lagi belajar sih cara-caranya. Kayak gue ngebelajar buat ngejual something, ngejual sesuatu yang menurut gue ini layak deh kalau dijual. Kalau ini sekarang gue belajar gimana caranya buat ngambil pasar di TikTok ya, karena ujung-ujungnya ya buat masa depan kan. Wah, gak terasa udah 11 menit aja, padahal gue mau baru ngomong dikit deh ya. Ya udah deh teman-teman, padahal masih banyak yang mau gue omongin sih, karena gue udah libur berapa minggu, hampir sebulan kali ya, udah 2 minggu ya. Mungkin ini aja dulu, mungkin besok atau kapan gitu kita cerita lagi. Oke, dadah teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.